Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mitaba'u da'a sallam wa tasman yathira ba'd. Wa alamatul amri majmu'u syai'aini labudda minhuma. Dan tanda fil amr adalah kumpulan dua hal yang mesti ada dua hal ini. Ahaduhuma, yang pertama, an yadulla ala talab, agar dia menunjukkan kepada talab, tuntutan. Wasani, yang kedua, an yakbala ya al-mukhatabati, agar dia bisa menerima ya al-mukhatabah, ya yang merupakan dhamir, kata ganti untuk seorang wanita yang diajak bicara. Contohnya, fakuli washrabi wa qarri aina. Fakuli washrabi wa qarri aina. Kuli, ishrabi, qarri adalah fi'il amr. Kenapa? Karena pertama menunjukkan kepada apa? Talab. Ya, talabul akil. Yang kedua, talabul syurb. Ya. Yang ketiga, talab apa? Ya. Apa? Qarri. Qarri yang takrir. Ya, takrir al-ain. Ya. Kemudian di sisi lain bisa menerima ya. Ya, bisa menerima ya. Demikian pula idrib, itu juga fil amr. Kenapa? Yang pertama dia apa? Menunjukkan kepada talab, talabul dorob. Kemudian di sisi lain dia kalau ditambahkan padanya ya bisa, yaitu ketika yang diperintah adalah seorang wanita idribi. Wa minhu hati, dan termasuk dari fil amr adalah hati. Jika cerita dengan kasrah ta'nya hati. Wa ta'ala, hati bermakna apa? Datangkanlah. Atau nawil. Wa ta'al bermakna apa? Akbil. Mari. Di fathil lam, dengan fathah lamnya. Khilafan Az-Zamakhsyari bi za'mihi annahuma min asma'il af'al. Berbeda halnya dengan mendapat Az-Zamakhsyari yang dia menyangka bahwasanya keduanya, hati dan ta'ala, adalah isim-isim fi'il. Ya, jadi Az-Zamakhsyari berpendapat bahwasanya hati dan ta'ala adalah isim fi'il. Isim yang dia bermakna fi'il. Isim yang bermakna fi'il amr. Walana annahuma idullani ala talab wa yaqbalani al-ya'a. Dan bagi kami, keduanya itu hati dan ta'ala, itu menunjukkan kepada talab. Dan juga bisa menerima ya. Taqul, engkau katakan ketika engkau perintahkan kepada seorang wanita, hati. Ini, datangkanlah olehmu, wahai seorang wanita. Jika cerita dengan kasrah ta'nya, hati. Wa ta'alai, ya, dengan fathah lamnya, ta'alai. Qala syair, penyair mengatakan, ini diantara syahidnya, dalil yang menunjukkan bahwasanya hati adalah fil amr. Idza qultu hati wa nawwilini tamayalat alayya hadimal kashfi rayyal mukhalkhali. Apabila aku katakan kepada dia, seorang wanita, seperti yang kekasihnya penyair, ya, hati nawwilini, kemarilah, ya, nawwilini, datanglah kepadaku. Sama yalat alayya, maka dia pun sama yalat, berjalan dengan berlenggang. Ala habimil kashfi, di atas pinggang yang ramping. Royal mukhalkhali, dan betis yang berisi. Ini pujian kepada kasihnya yang memiliki pinggang yang ramping dan betis yang berisi. Mukhalkhal berasalnya tempat diretakannya belang kaki. Syahidnya mana? Hati. Di sini menerima apa? Iya. Dan menunjukkan kepada talab. Iya, artinya ada di catatan kaki dengan dibaca. Iya. Jadi nawili ini sama dengan hati maknanya. Iya, sebagai taukid dari hati. Wal'ama taqul ta'ali dikasri lam. Mereka orang-orang awam ada yang mengatakan ta'ali dengan kasrah lamnya, bukan ta'alai. Wa alaihi qawlu ba'dil muhaddatsin. Dan di atas pendapat ini ucapannya sebagian mutakhirin, ya, orang-orang Arab belakangan. Ta'ali uqasimki al-humuma ta'ali, ataupun penyair belakangan. Ta'ali uqasimki al-humuma ta'ali, kemarilah aku akan bagikan kepadamu al-humuma, kesedihan. Ta'ali, kemarilah. Dengan apa? Kasrah pada lamnya. Tapi yang fasih adalah dengan fathah lamnya, ta'alai. Wasawabu al-fathu kama yuqal ikhshai was'ai. Dan yang benar, bukan hanya yang fasih, tapi yang benar adalah dengan menfathah apa taknya ataupun lamnya. Ta'alai, sebagaimana dikatakan pada fil amr ikhsha yakhsha ikhshai is'a yas'a is'ai ya ta'ala ya ta'ala ta'alai ya kan, itu yang benar. Bukan ikhshai, bukan ikhshi, bukan is'ai, tapi ikhshai is'ai dengan fathah sebelum ya-nya. I'rabnya sama seperti ikhshai is'ai seperti ta'alai tadi ya, ta'alai ataupun hati fil amr fil amrin mabni ala hati an-nun lianna minal afalil khamsah ya. Wal ya dhamir mutasil mabni ala sukun di mahalli rafin fa'il ya ada i'rabnya. Falau lam tadullal kalimatu ala talabi wa qabilat ya al-mukhatabati nahu taqumina wa taq'udina aw dallat ala talabi wa lam taqbal ya al-mukhatabah nahu nazali ya hindu fi ma'na inzili falaysat fi fi'li amr. Seandainya saja kalimat itu menunjukkan kepada talab ya. Ataupun saya ulangi, seandainya kalimat itu tidak bisa menerima talab, tidak menunjukkan kepada talab. Wa qabilat ya al-mukhatabah, tapi menerima ya mukhatabah. Ya, ada satu kalimat yang dia tidak menunjukkan kepada talab, perintah, tuntutan, tapi dia bisa menerima ya mukhatabah. Contohnya taqumina dan taq'udina. Ini ada ya mukhatabahnya, taqumina. Ya-nya itu apa? Ya mukhatabah. Au dallat 'ala talabi wa lam taqbal ya al-mukhatabah, atau ada kalimat yang dia menunjukkan kepada talab, perintah, tapi tidak bisa menerima ya al-mukhatabah. Contohnya nazali bermakna inzil. Ini nazali ya hindu, turunlah wahai hindu, tinggallah wahai hindu. Di mana inzili, mana inzili Allah. Falaisat bi fi'li amr, maka dia bukanlah fi'il amr. Jadi kalau ada kalimat yang dia hanya bisa menerima ya mukhatabah tapi tidak menunjukkan kepada talab, atau sebaliknya dia menunjukkan kepada talab tapi tidak bisa menerima ya mukhatabah, maka dia bukan fi'il amr. Yang pertama tadi apa? Taqumina taqudina fi'lu fi'lul mudhari', ya fi'lul mudhari'. Kalau ada kalimat yang dia hanya bisa menerima ya al-mukhatabah tapi tidak menunjukkan talab, maka dia fi'lul mudhari'. Atau yang kedua, dia menunjukkan kepada talab tapi tidak bisa menerima ya al-mukhatabah, maka dia disebut isim fi'il. Nah, jadi isim fi'il. Kenapa disebut isim fi'il? Karena dia isim tapi mana fi'il? Isim fi'il amr lebih khususnya. Isim fi'il amr. Nah, jadi mana inzil. Ya. Ini sifatnya qiyasi. Hadari ihdar, hati-hatilah. Sering kan hadari, hadari ihdar. Wa alamatul mudhari'i an yaqbala dukhula lam kaqaulika lam yakun wa lam yaqud. Dan tanda dari fi'il mudhari' adalah bisa menerima lam, seperti ucapanmu lam yakum wa lam yaqud. Yakum dan yaqud keduanya adalah fi'il mudhari' karena masing-masingnya bisa menerima lam. Wala budda min kaunihi muftatahan bi harfin min ahrufi na'itu, dan mesti yang namanya fi'il mudhari' itu dibuka dengan salah satu dari huruf-huruf yang terkumpul pada na'itu, nun ataupun hamzah ataupun ya ataupun sa. Contoh naqumu aqumu yaqumu zaidun wa taqumu ya zaidu. Naqumu nun, aqumu hamzah, yaqumu ya. Taqumu ta. Wa yajibu fathu hadhihi al-ahrufi in kana al-madhi ghayra ruba'i. Dan wajib untuk memfathah huruf-huruf ini na'itu apabila fi'il madinya bukan rubai. Yaitu apa? Kalau bukan rubai, sulasi. Sawa'un naqasu anha kama masalna, sama saja apakah dia naqasu anha kurang dari anha, kurang dari apa? Sawa'un naqasu anha kama masalna au zada'an, sama saja apakah dia kurang dari, kurang dari empat, ya. Kama masalna, sebagaimana yang telah kami contohkan, apa contohnya? Yakumu, ya kan? Nakumu, sakumu. Itu kan kurang dari empat, sulasi. Aw zada 'alaiha, ataupun dia lebih dari empat, maka dia juga sama di fathah awalnya. Yang taliqu, yastakhriju. Yang taliqu berapa ini hurufnya? 2, 3, 4, 5. Yastakhriju 6. Wa dhammuha, kemudian wajib mendhammah awal fi'il mudhari'. In kana ruba'iyan, apabila dia adalah fi'il yang ruba'i. Sawa'un kana kulluhu usulan, sama saja apakah seluruhnya dari empat huruf ini adalah asli contohnya dahroja yudahriju, semuanya asli dahroja yudahriju, apa artinya dahroja yudahriju? Menggelincirkan. Awahidun min ahrufihi zaidan, ataupun salah satu dari hurufnya adalah huruf tambahan, seperti ajaba yujibu, yang jelas dia mesti didhamma kalau rubai. Apakah seluruhnya dari empat huruf itu adalah asli atau salah satunya adalah tambahan? Pokoknya kalau rubai awalnya dhamma, kalau sulasi kemudian apa sudasi dan apa humasi yang tinggalan tadi itu di fathah. Wa dzalika li anna ajaba waznu af'al, karena yang demikian ajaba itu wazannya af'ala, ajaba wazannya af'ala. Wa kadza kullu kalimatin wajadta ahrufaha arba'atan la ghair, demikian pula semua kalimat yang kau dapati huruf-hurufnya ada empat, tidak ada yang lain. Maksudnya kalau dia huruf yang terdiri dari empat huruf, maka mesti di apa dhamma awalnya. Wa awwalu tilkal arba'ati hamzah, kemudian awal dari empat huruf tersebut hamzah. Fahkum bi annaha zaidah, ini kaidah saya ulangi. Wazannya ajaba, wazannya af'ala. Demikian pula setiap kalimat yang kau dapati hurufnya berjumlah empat, kemudian awal dari empat huruf tersebut adalah hamzah, maka hukumilah bahwasanya hamzah tersebut zaidah. Nah itu, ini kaidah. Setiap kalimat yang terdiri dari empat huruf, kemudian awalnya hamzah, maka pastikanlah bahwasanya hamzahnya adalah hamzah apa? Zaidah tambahan. Contohnya ahmadu, ahmada, ya. Ahmada, ya. Kemudian isba' ismin, ya, kalau Ahmad dari nama orang ya berarti Ahmad. Isba' ismin ini semuanya hamzahnya tambahan, ya. Kalau antum cari di kamus ya carinya apa pakainya? Soba'a, ya. Ismin ini samada. Wa min amsilatil mudhari' qauluhu tabaraka wa ta'ala, dari antara contoh fi'il mudhari' adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, banyak ya, yalid, yulad, yakun. Lam harfu jazmin, lam di sini adalah huruf jazm. Linafil mudhari' wa qalbi madhir, fungsinya apa lam? Untuk menafikan fi'il mudhari' dan membalik makna fi'il mudhari' yang tadinya untuk sekarang atau yang akan datang menjadi apa? Untuk yang lampau. Iya. Kalau dikatakan yakhruju Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sedang keluar, mungkin juga dikasih maknai dengan Muhammad akan keluar. Kalau dikasih lam, maknanya apa? Lam yakhruju Muhammadun. Muhammad belum keluar, lampau. Sebelum diucapkan Muhammad belum keluar. Sebelum kita berucap lam yakhruju Muhammad, Muhammad dalam kondisi belum keluar. Itu lampau. Taqulu yaqumu Zaidun. Kalau katakan yaqumu Zaidun, fa yakunul fi'lu marfu'an li qulubihi 'an an-nasibi wal jazim. Maka jadilah fi'il yaqumu itu marfu karena dia kosong dari penasab dan menjazam. Wa muhtamilan lil hali wal istiqbal, dan ketika itu yaqumu itu memungkinkan, ya, memungkinkan untuk masa sekarang ataupun yang akan datang. Fa idza dakhalat 'alaihi lam, apabila yaqumu dimasuki oleh lam, jazamathu wa qalabathu ila ma'nan mudhi, maka lam ini menjazamkan fi'il mudhari tadi dan membaliknya kepada makna mudhi, makna lampau. Wa fil fi'il al-awwal dhamirun mustatir marfu'un 'ala al-fa'iliyah, dan pada fi'il yang pertama, mana fi'il yang pertama? Lam yalid. Yalid ya. Pada fi'il yang pertama dhamir mustatir marfu' sebagai fa'il, lam yalid huwa, kembali kepada Allah. Wa fi tsani, adapun pada fi'il yang kedua apa? Wa lam yulad. Pada fi'il yang kedua yaitu wa lam yulad ada dhamir mustatir marfu' juga, tapi naibul fa'il. Linia batihi manabal fa'il, karena dia menggantikan posisi fa'il atau ringkasnya sebagai naibul fa'il. Wala dhamir fi tsalits, sedangkan pada yang ketiga itu apa? Yakun. Pada yakun tidak ada dhamirnya. Kenapa? Li'annahu qad rafa'a dhahir, karena yakun telah merafa'kan isim dhahir. Mana isim dhahir yang dirafa'kan oleh yakun? Ahadun. Walam yakun ahadun. Fa innahu ismu yakun, sesungguhnya ahadun adalah isimnya yakun. Wa kufuwan khabaruha, sedangkan kufuwan adalah khabarnya. Apa terjemahannya berarti? Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang sekufu dengan Allah, gitu kan? Sebanding dengan Allah. Wa jawazu an yakuna halan ala annahu fil asl sifatun li ahad, dan mereka ahli nahwu boleh atau memperbolehkan untuk dia kufuan di i'rab sebagai hal. Hal kan mansub. Ala annahu fil asl sifatun li ahad, atas dasar bahwasanya dia kufuan asalnya adalah sebagai sifat bagi ahad. Jadi sebagai ahlinya membolehkan untuk kufuan di i'rab sebagai hal. Kenapa? Karena dia aslinya katanya sifat bagi ahad. Kok bisa di sini hal? Hal dari apa? Ahad. Ahadnya kan akhir. Oh bisa. Ada kaidahnya. Sebutkan di sini. Wa na'tun nakira idza taqaddama 'alayha intasaba 'ala al-hal. Na'tun nakira, sifat yang nakira, sifat yang nakira tadi disebutkan bahwasanya kufuan adalah asalnya sebagai apa? Sifat ahad. Ahadul kufu. Seorang pun yang sebanding kan artinya asalnya seperti itu. Na'at yang nakirah, apabila na'at yang nakirah ini mendahului man'utnya yang disifatinya, intasoba 'alal hal, maka dia na'at tadi menjadi mansub sebagai hal. Jadi sesuatu yang tadinya sifat mausuf, na'at man'ut, apabila na'atnya didahulukan dari man'utnya, maka dia mansub sebagai hal. Di antaranya contohnya ucapan penyair lima yata muhisyan dhalalu yaluhu ka'annahu khilalu. Bagi mayyah dhalalu kuing-kuing, muhisyan yang sudah sunyi ditinggalkan, yaluhu yang mana kuing-kuing tersebut berkilau, ka'annahu khilalu seolah-olah dia itu tempat sarung pedang yang dibikin dari perak ataupun yang sejenisnya yang berkilau. Di sini aslinya muhisy adalah sifat dari tolal, puing-puing yang sunyi, ya kan? Puing-puing yang angker. Kemudian didahulukan di sini apa? Sifatnya. Maka dia mansub sebagai hal. Ini diantara yang membolehkan datangnya hal dari yang nakiro. Tolal itu nakiro. Kenapa boleh? Karena didahulukan. Tandanya di akhir kan nggak boleh. Lima yata tolalun muhisyan nggak boleh. Karena yang namanya hal itu datang dari isim yang ma'rifah, diperbolehkan ketika dia mendahului ya sahibul hal yang apa? Nakirah. Nah itu. Sama juga dengan tadi, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bisa di'rab kufuwan sebagai hal dari ahad. Kenapa? Karena kufuwan aslinya adalah sifat dari ahadun. Ahadun kufuwan. Seorang yang sebanding. Didahulukan maka berubah dia menjadi hal yang mansub. Asluhu liman yatafalalun muhisyat. Aslinya adalah lima ya tolalun muhish. Bagi mayah ada puing-puing yang sudah sunyi, tidak berpenghuni, angker. Ya romnya jelas ya. Tolalu sebagai apa? Mustada lima ya itu jar majrur fi mahalli rafin khabar. Khabar. Khabar muqaddam. Wa ala hadza fal khabar al jar wal majrur, atas dasar ini maka khabarnya adalah al jar wal majrur yaitu lima ya. Iya. Wa zahir al-awwal, tapi yang zahir dalam i'rab tadi ayat wa lam yakun lahu kufuwan ahad adalah yang pertama, yaitu di i'rab bahwasanya ahad sebagai isimnya yakun, kufuwan sebagai khabar yakun, itu yang lebih zahir. Wa 'alaihi al-amal, dan di atasnya pengamalan, penerapan. Fa fil ayati dalilun 'ala jawazil fasli baina kana wa ma'mulaiha bi ma'muli ma'muliha. Dalam ayat ini ada dalil yang menunjukkan untuk yang menunjukkan bolehnya untuk kita memisahkan antara kana dengan dua ma'mulnya. Dua ma'mulnya isinya isim dan khabarnya. Boleh kita memisahkan antara kana dengan isim dan fi'ilnya. Dipisahkan oleh apa? Bi ma'muli ma'muliha, dengan ma'mul-ma'mulnya. Boleh untuk kita memisahkan antara kana dengan dua ma'mulnya yaitu isim dan khabarnya dengan ma'mul dari ma'mulnya. Dengan contoh akan lebih jelas. Di sini yakun dipisahkan dari dua ma'mulnya. Mana dua ma'mulnya? Kufuwan ahad. Oleh ma'mul-ma'mulnya. Oleh apa? Di sini lahu ma'mul bagi apa? Lagi kufuwan atau ahad. Walam yakun, artinya kan walam yakun ahadun kufuwan lahu, ya berarti kufuwan. Ya, kufuwan kan makmulnya yakun. Sedangkan lahunya makmulnya kufuwan. Iya kan? Kenapa kita katakan bahwasanya lahu itu makmulnya kufuwan? ya, karena dia sifat, sifat itu mustah dan dia mengandung makna fi'il dan hukum asalnya yang namanya jar majrur itu muta'alliqnya dengan fi'il, kalau tidak yang mengandungi makna fi'il ya, sifat fa'il atau sifat musyabbaha. Ya, di sini dipisahkan antara yakun dengan dua makmulnya oleh makmulnya makmul. Lahukan makmulnya kufuan, sedangkan kufuan makmulnya yakun, itu boleh. Alam yakun lahu kufuan ahad. Idza kana dzalika al-ma'mul dzarfan aw jaron wa majruran, tentunya jika makmulnya berupa dzarf dan jar majrur. Nahu, contoh yang lain, kana fid dari Zaidun jalisan. Kana fid dari Zaidun jalisan. Di sini dipisahkan antara kana dengan dua makmulnya Zaidun jalisan. Oleh makmulnya apa fid dar? Makmulnya apa fid dar? Jalis. Isim fa'il. Wa kana indaka Amrun jalisan, sama juga. Ini dzarf bentuknya indaka. Wahada mimma la khilafa fihi, seperti ini di antara perkara yang tidak ada khilaf padanya. Tsumma qultu wal harfu ma'ada dzalika ka hal wa fi walam, kemudian saya katakan dalam matan huruf itu adalah apa yang selain itu. Selain yang disebutkan dari tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Ka hal wa fi walam, seperti hal, fi dan lam. Di sini kenapa kira-kira al musannif mencontohkan atau membawa tiga contoh ini dari huruf hal, fi, lam? Apa tujuannya kira-kira? Hal, fi, lam. Untuk menjelaskan bahwasanya huruf itu ada tiga macam. Yang pertama musyarak. Musyarak masuk bisa masuk ke fiil, bisa masuk ke isim seperti hal. Bisa masuk ke isim. Ya, bisa masuk ke fiil. Contohnya apa yang masuk ke isim hal? Ya, katakanlah hal min khaliqin ghairullah gitu kan. Hal min khaliqin ghairullah. Min khaliqin itu khaliq itu ubtah dari. Dicarikan dengan min yang kalau di luar Al-Quran dikatakan zaidah, tapi dalam Al-Quran disebut silah. Atau masuk pada fi'il hal qoma Muhammadun, atau hal Muhammadun qoma, hal qoma Muhammadun, ya, gampangnya gitu. Sedangkan fi adalah huruf yang mukhtas, khusus masuk kepada apa? Isim. Dan lam khusus masuk kepada fi'il. Dan di antara faedahnya kita mengetahui huruf yang musyarak dan mukhtas adalah bahwasanya huruf yang musyarak itu tidak beramal, tidak beramal. Hal yakumu zaidun tidak beramal. Hal Muhammadun qa'imun tidak beramal, tetap Muhammad sebagai mubtada. Yaqumu tetap marfu. Sedangkan huruf-huruf yang mukhtas itu biasanya beramal. Jalasu fil masjidi, lam yalid wa lam yulad. Wa qulu yu'rafu al harf, yu'rafu al harfu bi anna yaqbala shay'an min al alamati al madhkurati lil ismi wal fi'li wa huwa ala thalathati anwa'in. Saya katakan dalam syarah, huruf itu dikenali dengan bahwasanya dia tidak bisa menerima satu pun dari tanda-tanda yang disebutkan pada isim dan fi'il. Dan dia huruf ada tiga macam. Di sini dicek dulu kalau ada yang terlewat. Apabila di sana ada dua perkara yang memungkinkan khobar, maka dipilih yang isim. Karena asal isim itu asal khobar isim. Nah, jadi ini isim. Yang pertama dari macam atau tiga macam huruf adalah maidhulu alat asma wal afal. Apa yang dia bisa masuk pada isim, isim dan fi'il, fi'il seperti hal. Misal dukhulihi ala ismi, contoh masuknya hal kepada isim, qaulu ta'ala fa'alantum syakirun, nah hal antum syakirun, antum mubtada syakirun khabar. Wa misal dukhulihi ala alfi'li qaulu ta'ala wal ataka nabul khasmi, contoh masuknya hal kepada fi'il adalah hal ataka. Yang kedua wa ma yahtasu bil asma kafi fi qouli ta'ala wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun, contoh masuknya hal ataupun contoh huruf yang dikhususkan bagi isim-isim adalah fi pada sama firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun. Kemudian yang ketiga, wa ma yahtasu bil af'al, apa yang dia khususkan bagi fi'il-fi'il seperti lam. Contoh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yalid wa lam yulad. Tsumma alam anna al-manfiya biha taratan yakunu intifahu munqati'an. Kemudian ketahuilah bahwasanya yang dinafikan oleh lam terkadang penafiannya itu berhenti, terputus, tidak berlanjut. Wa taratan yakunu muttasilan bil hal, dan terkadang penafiannya terus bersambung sampai sekarang. Wa taratan yakunu mustadirun abada, dan terkadang penafiannya terus berlangsung selamanya. Itu macam penafian yang dihasilkan oleh lam, kadang terputus, kadang berlangsung sekarang, kadang nantiasa, tidak terputus. Fal awwaluna qawli ta'ala, contoh penafian dengan lam yang terputus adalah lam yakun syai'an madhkura. Hal ata'a 'ala al-insani hayyun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura, bukanlah telah datang pada manusia satu masa yang di masa itu manusia belum sebagai sesuatu yang disebut-sebut. Setelah ini sudah terputus apa lanjut keberadaan dia sebagai sesuatu yang tidak disebut-sebut? Sudah terputus, sekarang sudah disebut-sebut sebagai manusia. Terputuskan penafiannya kan? Lam yakun syai'an madhkura, dahulu dia bukanlah sesuatu yang disebut-sebut, sekarang sudah terputus itu menjadi sesuatu yang disebut manusia. Tsumma kana ba'da dzalika, itu jadilah ya manusia sebagai sesuatu yang disebut-sebut. terputus berarti penafiannya. Wasani kedua yaitu penafian yang terus berlangsung ya sekarang. Walam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Ya. Ya Allah, lam akun, saya tidaklah. Ya. Sengsara. Tidaklah sengsara dengan berdoa kepadamu. Ya, sampai beliau mengucapkan ini tidak. Ya. Tidak merasakan kesengsaraan kerugian dengan terus-menerus berdoa kepada Allah. Wa salih, tentunya binisbah ila al-qail di sini Nabi siapa? Nabi Zakaria ya. Wa salih yang ketiga yang dia tidak terputus selama-lamanya terjadi ataupun penafiannya selama-lamanya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah. Ya, ini terus-menerus tidak terputus penafiannya. Wa huna tanbihun wa anna al-qaida anna al-wawa idza waqa'at baina iya'in mafsuhatin wa kasratin hudifat. Ada kaidah penting di sini yaitu bahwasanya wawu apabila wawu ini jatuh di antara ya yang di fathah dan kasrah maka dibuang apa wawunya. Kaidah bahwasanya wawu apabila dia berada di tengah-tengah antara ya yang di fathah dan kasrah maka dibuang apa wawunya. Ya. Seperti wa'ada ya'idu. Aslinya wa'ada ya'idu. Wa'ada ya'idu. Ya, wa'ada ya'idu dibuang wawunya. Kenapa? Karena dia wawu di antara ya yang di antara apa? Ya yang fathah dan kasrah selanya. Ya'idu dibuang ya'idu gitu. Ya. Jadi kayak tadi saya ulangi bahwasanya wawu apabila dia berada di antara ya yang di fathah dan kasrah selanya maka dibuang wawunya. Seperti wa'ada ya'idu bukan ya'idu. Wa fi wazana yazinu dan pada wazana yazinu bukan ya'uzinu tapi yazinu dibuang wawunya. Meskipun aslinya ada wawunya itu. Ya. Wa bihadza ta'lam li ayyi syai'in hudzifat fi yalid. Dengan ini kau mengetahui kenapa dibuang wawu dari yalid. Kan walada ya'ulidu kan? Walada ya'ulidu tapi jadi yalid. Tadi kaidahnya. Ya. Wa tsabatat fi yulad. Dengan ini kau mengetahui kenapa wawu dibuang dalam contoh yalid tapi dalam yulad ada wawunya ditetapkan. Kenapa? Karena sebelum wawunya bukan fathah. Setelahnya juga bukan kasrah. Sehingga ditetapkan itu yulad. Ini kaidah yang mutarib. Mungkin cukup ya. Belum di akhir barangkali ada yang sampaikan.